Bal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak ngajak. Orang mukmin, mukmin itu satu sama lain adalah bolong. Saya mempunyai makna sendiri. Aulia itu jamaknya wali. Biasanya dalam tafsir-tafsir konvensional orang memaknai kekasih atau pembela. Jadi kalau Anda mukmin, saya mukmin, sampean pembela saya pembela Anda. Ba'duhum awliya'u ba'din. Kalau dimaknani kekasih, Anda mukmin, saya mukmin, Anda kekasih saya kekasih Anda. Kalau aulia Allah berarti kekasih-kasihnya Allah atau pembela-pembelanya Allah. Pembela Allah itu udah kayak FPI. Di FPA. Kalau saya, ini akan saya patenkan ini karena ini saya yang bikin pertama. Saya maknani wali itu bolo. Jadi bolo. Sampean mukmin, saya mukmin, sampean bolo saya bolo sampean. Saya sayangnya saya enggak punya bahasa Indonesianya. Ngertine cara Jawa bolo. Bolo itu kebalikannya musuh. Musuh tembak. Bolo aja bolo kok ditembak. Orang mukmin satu dengan yang lain itu bolo. Karena sudah bolo, tidak ada ajak-ajak itu. Yang ada perintah baik dan melarang yang buruk. Bolo di, bolo di. Aulia Allah, bolo-bolone Gusti Allah. Kenapa saya memaknai dengan bolo? Karena saya lihat banyak sekali. Saya lihat dalam hadis-hadis juga banyak penggunaan kata itu dalam konteks perang. Misalnya siapa yang berani-berani melawan auliaku, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Gitu. Ya, auliaku berani. Berarti itu siapa berani-berani melawan bolo-boloku mengumumkan perang dengan saya gitu misalnya. Jadi ini. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim balahum yahsan. Bolo-bolone Gusti Allah. Siapa yang ditakuti? La khaufun alaihim, tidak ada yang ditakuti wong balane Gusti Allah. Balane bupati ae mulai tene ra karuan. Oh, ya balane Gusti Allah, masyaallah. Jadi jadi wali somo itu mengajak. Hasilnya adalah sekarang ini yang akan dirusak juga oleh anak cucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala ahli washabi ajmain. Amma ba'd. Said Anis, saudara-saudaraku sekalian yang terhormat, Bapak Agus Sunyoto. Saya sebetulnya sudah ngomong sama Anis ini, saya mau datang hanya untuk mendengarkan Pak Agus Sunyoto. Karena saya sudah membaca bukunya, menarik sekali, menarik sekali. Gimana beliau tidak tanggung-tanggung, beliau itu serius sekali dalam menelusuri, meneliti, memperdalam, wampek, dijajahi wabah itu, perpustakaan-perpustakaan, segala macam sampai atras itu. Jadi saya pikir ada baiknya itu tidak bentuknya gede gitu, larang soalnya. Ora kuat tuku tenan, Gus. Potongan gini-gini ini. Kudune NO itu dikasih iya, wakafkan NO itu. Kredit. Nggak, saya serius, ini bagus sekali. Kalau tadi diterangkan bahwa Belanda bikin ini, lalu kemudian ditelusuri ternyata begini. Kalau itu tidak ada buku seperti ini, kita akan terus menggunakan apa yang dibikin oleh landul Belanda itu. Betul kata Ianis tadi, kan yang menang yaitu yang bikin sejarah, bikin macam-macam. Kayak di Saudi itu yang menang wong Badui. Ya. Saud sama Abdul Wahab itu Badui. Berarti dia bikin sendiri itu, kacau. Tidak sama dengan Sawadul A'zam. Saya sudah keliling ketemu Syekh Azhar, Grand Mufti Syria, Grand Mufti Qatar, semualah. Semua itu bicara soal Islam ya kayak yang dipahami Wali Songo itu. Mayoritas. Misalnya seperti semua orang itu memperingati Muludan. Itu seluruh dunia yang ada orang Islamnya semua. Bahkan sampai pemerintah-pemerintahnya. Illa Saudi Arabia. Jadi yang tidak memperingati Maulid itu cuma Saudi Arabia. Seandainya Saudi Arabia tidak mempunyai Ka'bah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengaruh-pengaruhnya tidak akan sampai kemana-mana, tidak sampai ke Indonesia. Sekarang yang di Indonesia ini yang mau menafikan Wali Songo dan perjuangannya itu. Jadi tadi sudah diceritakan apa belum? Ada ensiklopedia Islam. Iya, ada ensiklopedia Islam tentang di Nusantara ini tidak menyebut Wali Songo sama sekali. Itu kan luar biasa itu. Dan kalau Anda membaca atlas ini akan kelihatan sekali bagaimana Wali Songo itu wujud. Bahkan saya mempunyai keyakinan bahwa cara dakwah Wali Songo ini menurut saya sekarang sudah tidak ada. Jadi menurut saya bahkan sampai berani beri keyakinan sejak Wali Songo sudah tidak ada dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan perintah. Dakwah itu mengajak. Mengajak itu ada nuansa merayu, nuansa membujuk itu. Mengajak. Yuk, mau gak? Kalau mau itu calon terminal, kalau ini belajar calon terminal itu ngajak itu. Mari mas, mari. Ini bisnya baru, full AC, ada karaoke ini. Enggak kok model, ayo mager, itu bukan ngajak. Nah ini saja, itu apa itu? Itu bis bobrok, ini aja. Enggak, bukan begitu. Ngajak itu lain dengan perintah, lain dengan melarang. Ajak. Di Quran itu ada dakwah, ada perintah. Yang dikacaukan sekarang ini oleh masyarakat kita, jadi kacau akhirnya. Antara amar ma'ruf, nahi mungkar, dan dakwah. Dakwah itu ngajak, amar itu perintah. Nahi itu melarang. Itu berbeda. Kalau menyuruh, ayo salat, itu amar ma'ruf. Jangan minum, itu nahi mungkar. Mas, mari ke saya minum kopi aja. Ini ngajak. Nggak, ngajak itu sudah sudah ada ayatnya, ayat ngajak itu ada. Kalau yang mengaku ustaz mubalek itu pasti sudah membaca, kalau tidak baca ya ustaz palsu. Itu jelas. Ud'u ila sabili rabbika. Itu ngajak. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Menurut gramatika bahasa Arab, ini kalimat ini tidak ada maf'ul bih-nya. Yang diajak siapa itu tidak jelas. Pokoknya ajaklah ke jalan Tuhanmu. Yang diajak siapa? Enggak ada. Karena itu Quran terjemahan Departemen Agama itu dikasih kurung. Ajaklah manusia dalam kurung ke jalan Tuhanmu. Mudah-mudahan ya tim penyusun terjemahan Depak itu tidak suudzon sama Gusti Allah. Dianggap Gusti Allah kurang sempurna membuat kalimat ini. Mudah-mudahan ya maksudnya kepengen menjelaskan saja kepada pembaca atau. Tapi itu kalau mengerti sastra sedikit, sedikit aja ngerti sastra, itu sudah enggak perlu memang. Maf'ul bih itu enggak perlu. Ajaklah ke jalan Tuhan, enggak perlu sing diajak sapa enggak perlu. Ajaklah naik bis, itu jelas. Yang diajak ya yang belum di atas bis. Masa sudah naik bis diajak naik bis, enggak bisa. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, artinya yang diajak orang-orang yang belum di jalan Tuhanmu. Lah sekarang ini udah ada model, kalau yang tidak di jalan Tuhan, sikat. Itu kan ada itu. Karena tidak di jalan Tuhan, karena sesat, harus disikat. Ini akalnya entah di mana, enggak tahu saya. Kok berani-beraninya? Kalau yang sesat, kalau yang tidak di jalan Tuhan, disikat. Itu lalu ayat ini untuk apa? Ada di Quran itu. Buak ra wis. Berani mereka membuang itu. Mereka enggak sadar itu. Lagi pula, kalau umpamanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu kok modelnya seperti itu, yang setat sikat, yang salah sekat, yang tidak di jalan Tuhan sikat. Ya ya, tinggal Kanjeng Nabi tok ya, semua disikat. Wong dulu itu yang di jalan Tuhan cuma Kanjeng Nabi tok. Kalau Wali Songo modelnya begitu, kita itu masih. Kalau enggak Buddha ya apa? Buddha. Ini Kanjeng Nabi itu ngajak betul. Bil mau'idzatil hasanati, bil hikmati, wal mau'idzatil terusannya gitu. Bil hikmati wal mau'idzatil hasanati. Kalau perlu debat, wajil dilhum billati ya ahsan, dengan cara yang lebih baik dari mereka. Sekarang ini enggak ada ngajak sama sekali. Nah, Wali Songo itu kok punya kreasi begitu tuh, kreasinya sendiri apa ada tiruannya? Ada yang ditiru? Ada. Yang ditiru Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Wali Songo sukses? Karena beliau memiliki apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang sekarang ini sangat-sangat jarang, saya sampai mengatakan tidak ada dakwah lagi itu. Sekarang ini yang krisis di antara multi krisis di Indonesia ini adalah krisis ruhud dakwah. Ali Songo mempunyai ruhud dakwah yang besar sehingga beliau-beliau kreatif di dalam berdakwah. dengan seni, dengan budaya, dengan macam-macam cara, karena di dalam diri mereka mempunyai ruhud dakwah. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak mempunyai ruhud dakwah, maka orang-orang seperti Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah anaknya Abu Jahal, semua itu masih sesat semua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu, bayangkan ada orang sesat melebihi ini, tidak ada. Orang diajak enggak mau kok nyawat itu kan wis sesat sampol sesat itu. Wong diajak enggak gelem kok ngamuk. Ayo Kang, melu aku njajan. Oh, ngajak tak kok ampleng kowe kon. Itu kan aneh itu. Wong diajak enggak gelem ya wis ngono to. Dijak enggak gelem kok ngawut, ngamuk-ngamuk sampai nyawati watu. Begitu sesatnya sampai malaikat gregetan. Terus Kanjeng Nabi, Nabi sampean tuan kekasihnya Gusti Allah, minta saja sama Gusti Allah. Ini orang-orang ini kalau tidak disikat payah nih. Oh, sesatnya sudah luar biasa, sikat aja. Jenengan tidak usah melaksanakan sendiri, sampean mohon sama Tuhan saja. Nanti saya yang rakit bomnya. Loh, malaikat itu sudah sampai. Itu sama menggunakan bahasa sekarang saya. Jadi redaksinya di hadis tidak begitu. Saya lah yang menyikat mereka, menyikat mereka. Saya sampai mohon. Dan Kanjeng Nabi, lu kok model sikat-sikatan itu gimana? Saya ini kan diutus itu seorang pengajak. Saya disuruh ngajak. Lah kok nyikat itu terus yang saya ajak siapa? Lendung. Dipaksa-paksa ndonga akhirnya ndonga Kanjeng Nabi. Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah Tuhan, beri petunjuk hidayah kaumku. Kaumku tidak tahu. Jadi kalau ada orang diajak kok ngamuk itu karena tidak tahu. Ada orang sesat karena tidak tahu. Berilah petunjuk. Kanjeng Nabi dengan semangat dakwahnya ingin sekali semua orang itu masuk surga semua. Jangan sampai tidak. Ada ruhud dakwah di situ yang menyala-nyala. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya Al-As bin Wa'il, musuh Kanjeng Nabi bebuyutan. Namanya Amrul bin As, masuk Islam. Anaknya Walid bin Mughirah, musuh bebuyutannya Kanjeng Nabi, masuk Islam. Khalid bin Walid yang di perang Uhud masih sempat memerangi umat Islam. Ikrimah anaknya Abu Jahal masuk Islam, jadi pahlawan Islam. Abu Sufyan Hindun yang ngemah-ngemah hatinya, jantungnya Sayyidina Hamzah, masuk Islam karena roh itu. Sekarang ini banyak orang Islam malah lari. Ngeri lihat dai-nya itu. Dulu saya ini mong dakwah kok kalah dengan calo terminal itu. Tuhan. Kanjeng Nabi menggunakan cara-cara, bahkan semangat dakwahnya Kanjeng Nabi itu sampai budaya-budaya yang berlaku di Arab pada waktu itu yang tidak menyalahi, disilahkan. Atau diganti nama saja. Itu seperti tadi mau diganti selamatan itu. Itu niru Kanjeng Nabi. Dulu di Medina itu ada namanya Mahrajan. Setiap tahun itu ada rame-rame. Ini apa namanya? Oh, ini Mahrajan Kanjeng Nabi. Orang-orang pada bersukaria memperingati. Oke, sekarang Mahrajan ini dua kali itu ya, diganti. Yang satu Idul Adha, yang satu Idul Fitri. Masih tetap. Dulu mah orang tawaf sudah ada sebelum Kanjeng Nabi. Sudah ada tawaf. Modelnya kayak Molimo ini. Tawafnya sambil udo. Putar-putar, keplok-keplok gitu. Tawafnya tetap. Salah satu penghargaan Kanjeng Nabi terhadap budaya lokal yang melestarikan itu adalah pakaian. Kanjeng Nabi sebagai nabi, rasul, utusan Allah, itu bisa saja menciptakan pakaian khusus Islam itu habis. Bisa, tapi tidak mau, sudah pakaiannya orang sini aja lah gitu. Duh, pakaiannya orang sini Abu Jahal barang pakai itu, Abu Lahab pakai itu, ya gak apa-apa. Orang sekarang itu keliru berpikir, dikiranya kalau pakai jubah, pakai anu, pakai jenggot, pakai serban, itu kan pakaiannya kan jinak. Bukan, Abu Jahal juga pakaiannya begitu. Nah, iya. Nah, nanti Pak Agus supaya meneliti kan. Beliau itu kalau meneliti cermat sekali. Biar diteliti. Kalau saya cuma akal saja. Dan kalau lihat sampean lihat film-film bangsane apa itu risalah segala macam itu, pakaiannya kan sama. Kancing apa? Kancing Nabi enggak diperlihatkan saja. Ini pakaiannya sama. Pakai serban, pakai jubah, itu sama. Jadi kalau mau itba Kanjeng Nabi, mau mengikuti Kanjeng Nabi cara berpakaian, ya kayak beliau ini, pakai pakaiannya orang sini, klambi batik, peci hitam. Pakaiannya orang sini, seperti Kanjeng Nabi, pakaiannya orang sini, sini sana. Ya kan, Kanjeng Nabi. Jadi orang itu mengira kalau sudah pakaian jubah gitu, wah Kanjeng Nabi gitu. Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Cuma bedanya, ini yang bedakan. Bedanya antara Abu Jahal sama Kanjeng Nabi itu, kalau pakaiannya pas sama. Dari belakang mungkin sama. Serbannya sama. Jubahnya sama. Jenggotnya sama. Yang membedakan apa? Raut muka. Kalau Kanjeng Nabi itu wajahnya tersenyum, kalau Abu Jahal sangar. Jadi terserah sampean, pakai serban, pakai jubah silahkan. Tapi kalau sangar, jadi kalau supaya pakaian Arab supaya berbeda, supaya sama dengan Kanjeng Nabi, muka harus tersenyum. Kalau tidak bisa tersenyum, jangan. Nanti disangka bujar. Iya. Saya sudah berkali-kali mengatakan Kanjeng Nabi itu basam. Basam. Wajahnya, bukan bibirnya yang tersenyum, tapi wajahnya yang tersenyum. Wajah pengajak. Wajah dai itu sumringah. Dai kok kayak wong keblek ngising. Lah siapa yang mau diajak itu siapa? Baru lihat wajahnya aja kan sudah menyingkir loh gimana. Ya takut. Wajah pengajak itu wajah sumeh bahasa Arab. Kanjeng Nabi itu bas, sampai dijuluki basam karena beliau berwajah tersenyum. Bukan bibirnya saja, wajah. Jadi semua orang memandang wajahnya sudah setengah terajak oleh Kanjeng Nabi. Kepengen mendengarkan bicaranya. Begitu bicara, langsung. Karena orang-orang sesat yang masuk Islam itu ada yang karena dia ahli sastra, memahami Al-Quran, seperti Sayyidina Umar, masuk karena membaca Quran. Tapi banyak juga yang karena Kanjeng Nabi, pribadinya Kanjeng Nabi. Yang saya katakan tadi memiliki ruhut dakwah yang luar biasa. Dan itu ditiru oleh Wali Songo. Wali Songo, dia tidak semena-mena semuanya larang. Kalau dulu kok di sini semuanya bid'ah, sirik-sirik semua, bid'ah semua, rusak kabeh, hancur pokoknya. Itu kok, karena ruhut dakwahnya itu Wali Songo menjadi kreatif sekali di dalam berdakwah. Bonang itu Sunan Bonang kan, Dandang Gula, Sinom, segala macam itu. Dan sekarang ini betul kata Pak Agus tadi, kita menjauh dari kaum pesantren. Orang karena apa? Karena memang enggak mengenal, enggak ngerti loh, enggak ngerti. Ini disangka kok dari Majapahit. Kan gitu. Majapahit berarti Hindu Buddha berarti kafir. Jadi terus enggak dekat-dekat. Sampaiin beli bukunya itu. Kalau anu nyicil lah, nyicil. Kalau tidak ya urunan lah kalau mana. Itu Pak. Dan saya kepengen tadi ngomong sama Pak Agus itu isinya itu kalau bisa pertel-pertel itu untuk pelajaran di sekolah supaya kita tetap kita terus kebodohan terus. Jadi kebodohan terus-terusan. Nah ini kalau nanti Pak Harto bikin sejarah sendiri, nggak ada yang meluruskan. Habis itu Pak SBY bikin sendiri, nggak ada yang meluruskan. Repot. Kita jadi kembali kepada Wali Songo itu. Sekarang ini saya mencari-cari dai yang mempunyai ruh dakwah yang benar-benar ngajak itu. Kok jadi sulit sekali. Nah kalau sampean ini wong sudah di jalan Tuhan, lah mau saya ajak kemana? Wong katanya ud'u ila sabili rabbik. Sampai ibaratnya sampai sudah naik bis, masa saya ajak naik bis? Makanya dulu Allah yarham Kiai Khalil Bisri itu mengkritik istilah mau'idzah hasanah. Kenapa? Karena mau'idzah hasanah itu urutannya dengan ud'u ila sabili rabbika bil mau'idzatil hasanah. Di mau'idzah hasanai supaya mau ikut ke jalan Tuhan. Lah kalau sudah ke jalan Tuhan, sudah sama-sama di jalan Tuhan seperti sampean dengan saya ini, saya enggak perlu. Saya dengan beliau enggak usah. Kalau berkenan di hati Ye Anis, saya ajak sembahyang. Enggak usah gitu. Ayo sembahyang ye, gitu aja perintah. Kenapa? Karena sudah sama-sama di jalan Tuhan. Itu Anda perhatikan di Quran itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kaitannya dengan komunitas orang-orang yang mukmin. Wal mukminuna wal mukminat ba'duhum auliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkar. Tidak ngajak. Orang mukmin-mukmin itu satu sama lain adalah bolong. Saya mempunyai makna sendiri. Aulia itu jamaknya wali. Biasanya dalam tafsir-tafsir konvensional orang memaknai kekasih atau pembela. Jadi kalau Anda mukmin, saya mukmin, sampean pembela saya pembela Anda. Ba'duhum auliya'u ba'din. Kalau dimaknani kekasih, Anda mukmin, saya mukmin, Anda kekasih saya kekasih Anda. Kalau aulia Allah berarti kekasih-kasihnya Allah atau pembela-pembelanya Allah. Pembela Allah itu udah kayak FPI. Di FPA. Kalau saya ini akan saya patenkan ini karena ini saya yang bikin pertama. Saya maknani wali itu bolo. Jadi bolo. Sampean mukmin, saya mukmin, sampean bolo saya bolo sampean. Saya Sayangnya saya enggak punya bahasa Indonesianya. Ngerti ini cara Jawa, bolo. Bolo itu kebalikannya musuh. Musuh, tembak. Bolo, aja bolo kok ditembak. Orang mukmin satu dengan yang lain, itu bolo. Karena sudah bolo, tidak ada ajak-ajak itu. Yang ada perintah baik dan melarang yang buruk. Bolo dewi. Bolo dewi. Aulia Allah, bolo-bolone Gusti Allah. Kenapa saya memaknai dengan bolo? Karena saya lihat banyak sekali. Saya lihat dalam hadis-hadis juga banyak penggunaan kata itu dalam konteks perang. Misalnya, siapa yang berani-berani melawan auliaku, maka aku akan mengumumkan perang kepada mereka. Gitu. Ya, aulia berarti, berarti itu siapa berani-berani melawan bolo-boloku, mengumumkan perang dengan saya. Gitu. Jadi ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim balahum yahsan. Bolo-bolone Gusti Allah. Siapa yang ditakuti? La khaufun alaihim, tidak ada yang ditakuti, yang balani Gusti Allah. Balani bupati yang mulai tene rekaruan. Oh, balani Gusti Allah, Masya Allah. Jadi jadi Wali Somo itu mengajak. Hasilnya ada adalah sekarang ini yang akan dirusak juga oleh anak cucunya. Anda ke Kudus itu, Anda cari soto sapi, tidak ada. Yang ada soto kebo. Pindang sapi tidak ada, pindang kebo. Karena Sunan Kudus mempunyai ruhut dakwah. Anak buahnya dibilangi, ini ada orang-orang yang nyembah sapi. Jadi sampean jangan nyembelih sapi lah. Menusuk perasaan mereka. Sesembahan kok disembelih. Kebu dagingnya ya sama saja. Itu sampai mendalamnya ajakan Sunan Kudus itu sampai sekarang orang Kudus enggak makan sapi, enggak nyembelih sapi tapi kebu. Padahal wong sak Kudus wis Islam kabeh, termasuk yang semula menyembah sapi. Tidak usah nggawa pentungan karo Allahu Akbar. Itu malah melayu kabeh, wong melayu kabeh. Sekarang ini sampean lihat lah, melayu kabeh. Ada apa namanya, saya menjumpai ada, masih ada kiai sepuh, tapi sudah sepuh sakit, mudah-mudahan panjang umur, yang mempunyai ruhut dakwah. Ini saya kasih contoh saja sebagai ilustrasi. Ketika Ahmadiyah dikejar-kejar, ada yang dibunuh segala macam itu, itu Kiai Maimun Zubair itu mengatakan, loh, Ahmadiyah itu kurang sidik ngunae wis padha karo awake dhewe. Kurang sidik wis padha karo awake dhewe. Kok mbok kejar-kejar mbok musuhi kok malah mlayu. Ini bedanya yang mempunyai ruhut dakwah dengan yang mereka mau nyikat gitu. Yang mau nyikat itu. Ya terserah sampean, nek gagahe panjenengan sing nyikat iku gagal. Kok gagah-gagahan itu bangkune. Maka saya ya sekian saja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medhot ngono wae. Ya. Tampaknya Gus, saya kok curiga gini Gus. Wong sing Abu Jahal tadi itu karena gak percaya diri. Orang yang gak percaya diri kan biasanya khawatir diserang kan dia. Kalau la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dia sudah enggak punya beban, sudah merdeka dari dirinya sendiri, sudah enggak punya masalah, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang begitu justru belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang gitu. Jadi justru menampakkan mereka belum Islam malah sebenarnya. Belum. Kalau Islam yang artinya mereka enggak yakin dengan Islamnya sendiri. Kalau mereka yakin dengan Islamnya sendiri, mereka enggak akan bengok-bengok ning dita. Ayo. Bukan soal Islam. Jadi kita itu sudah menganggap agama itu sebagai institusi, itu salahnya. Jadi koyok partai, koyok orsospol. Akhirnya kita fanatik kepada Islam, sehingga sibuk membela Islam, lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Saya pernah ngomong di kalangan kiai-kiai, pernah di kalangan akademisi, pernah di kalangan pesantren itu kiai-kiai kumpul di tempatnya Kiai Said Kemadu sana. Yang pertama, yang kedua di Unisula untuk mahasiswa dan dosen-dosen. Pada waktu itu institusi politik parpol itu hanya tiga, Golkar, PDI, P3. Ngomong sama kiai-kiai itu, karena saya gegetan pada tukaran kiai-kiai itu gara-gara ini. Saya tanya, saya sedang membicarakan antara wasilah dan ghoyah. Sebetulnya ghoyah kita itu apa? Tujuan akhir kita itu apa sih? Ghoyah itu tujuan akhir, wasilah itu sarana untuk menuju ghoyah, tujuan akhir itu. Kalau tujuan akhir kita itu Jakarta, maka Pati, Kudus, Semarang, segala macam itu wasilah. Bis, kereta api, pesawat itu wasilah. Kalau kita berhenti di Cirebon, lalu ngebrok di Cirebon, itu enggak sampai ke ghoyah. Saya tanya pada waktu itu, setelah ngomong begitu, saya tanya sama kiai-kiai itu. Sekarang saya tanya, P3, Golkar, PDI, itu ghoyah apa wasilah? Mereka serempak dengan kenceng, wasilah, wasilah. Gitu. Terus saya tanya, ya betul, 100 untuk bapak-bapak kiai. Sekarang pertanyaan saya berikutnya, NU Muhammadiyah Wasliyah Al-Irsyad itu ghoyah apa wasilah? Mereka menjawab semua wasilah, tapi enggak kenceng, wasilah gitu. Ketika saya tanya Islam, Katolik, Hindu, Buddha itu wasilah apa ghoyah? Enggak ada yang jawab. Belas. Saya ulangi sampai 3 kali, enggak ada yang jawab. Terus kalau Gusmus sendiri bagaimana? Tadi ada kiai sepuh itu, tanya terus, kalau Gusmus gimana itu? Nah, kalau saya bilang gitu, kalau saya wasilah. Islam itu wasilah. Bagaimana wasilah? Loh, ini negara demokrasi, boleh saja sampean beda sama saya. Saya bilang wasilah, sampean bilang oh ya, terserah aja. Saya wasilah kok. Lu kalau wasilah lalu goyahnya siapa? Goyahnya ya Allah. Mereka menang sampai situ. Tapi ketika di Unisula ada dosen yang wah, dalil-dalil dia. Loh, itu kok dianggap wasilah itu? Sampai itu enggak, di Quran kan ada walantar apa itu? Bukan, yang itu loh. Tuhan itu hanya menerima Islam sebagai itu. Ada lagi, itu hampir sama seperti itu. Itu juga dibuat dari satu lagi yang lebih kuat itu. Wa may yabtaghi ghairal islam adina fala yuqbalan. Itu bagaimana? Lah itu menguatkan, malah menguatkan pendapat saya bilang gitu. Loh gimana? Lah ya siapa yang pakai wasilah selain ini, maka tidak sampai goya kepada Allah. Gitu. Jadi wasilah. Sampean mau ke Jakarta, saya bilang, kalau sampean menggunakan kereta api, enggak akan sampai sana. Mobil enggak akan sampai sana. Hanya pesawat. Jalan darat kebanjiran kabeh. Ini pesawat tetap wasilah. Nah, sekarang ini wasilah tumpuk-tumpuk. Islam ini sudah dianggap goyah, ditumpuki lagi partai Islam, organisasi Islam. Ini gak ketemu-ketemu mbek Gusti Allah itu. Wasilah terus gak ketemu-ketemu Gusti Allah. Lah kapan ketemu Gusti Allah itu? Jadi itu saya kira perkarane perkara karena kebanyakan wasilah ini gak sampai goyah-goyah. Jadi orang-orang dibakas itu wabeh lho, pertentangan perkara wasilah. Makanya kalau Wali Songo itu mengenalkan ini, mengenalkan Tuhan sama kali itu, mengenalkan Gusti Allah. Sebab kalau tidak kenal Gusti Allah, sampai mau nyenengkan Gusti Allah, iso-iso malah muring-muring Gusti Allah itu. Mereka gak kenal. Wong bojo saja begitu. Sampai enggak kenal bojo, terus mau menyenangkan bojo. Kok tukokno rok sepan merah menyala, regane 1 juta. Wah, tapi ini bojoku mesti seneng. Kayakno bojone oleh bojonya dienggo ngelapi sepeda. Kan enggak kenal. Mengenal, makanya Wali Songo mengenalkan. Paling tidak Sunan Kalijaga mengenalkan dengan wayang. Ada dalang, ada wayang-wayang ini. Dulu saya pernah dapat cerita apa namanya tentang siapa yang tokoh jenengan itu yang buku sembilan yang pertama, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu punya murid namanya apa? Kebunnya Pak Kaki Dumilah gitu namanya. Pokoknya ada itu yang nanya itu apa jenenge pangeran kok cuma satu itu bagaimana sih? Apa enggak ketung kabeh? Pangeran kok mok satu. Anu sana ngurusi sana ngurusi sana itu gimana? Lah muridnya ini suka wayang. Terus diajak nonton wayang gitu aja, wayang setelah nonton gitu. Saya itu dengar itu menurut cerita yang saya terima itu mengatakan kepada muridnya, "Wih, apik dong. Apik. Sayange kok dalange mok siji. Nek dalange pirang-pirang ngono. Lho nek dalange pirang-pirang malah kacau makin pak." Niki terus, "Duh, nek dalange punjul kok siji malah kacau." "Nggih, ngoten." Lah mangke sing jiko sik mriki jiko gatut kaca mriku jiko anu ribet mangke. Oh ngono ya. Dadi apike siji ae ya. Loro gak kena loro. Loro gak kena. Sesuk terus sampe nggih-nggih pun paham langsung. Nggih mangke. Yang dikenalkan pertama kali Allah. Tauhid. Kanjeng Nabi juga yang diperkenalkan itu. Nabi Isa juga itu yang pertama kali. Nabi Musa juga itu, Nabi Ibrahim juga itu. Semua nabi-nabi itu mengatakan wa ana awwalul muslimin, yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Sekarang ini kita sibuknya kepada hal-hal yang tidak berkaitan dengan Allah. Karena hanya wasilah-wasilah. Itu sehingga nguatiri orang itu sing cintane nemen karo Gusti Allah tapi ra kenal Gusti Allah itu muatiri. Ya iku tadi engko nek digo nglapi sepeda itu.